mripat lho iso dadi duwe. Contoh tukang syuting iki. Bondo nginceng oleh duwe kok. Nah, mulane rata-rata tukang syuting iki mripate ambo sisih. Engkaken ngomene kok. Ngisore neh irung ya iso dadi duit. Nebakul mbako kowe. Pengen mbako ki apik apa orang iki dimbel-mbel terus diambu. Irung iso dadi duit. Ngisore neh cangkem ya iso dadi duit. Contone yo ora kudu aku yo. Conto yo akeh kok. Mosok kudu aku. Lah tukang parkir kuwi. Cangkeme diseseli sempritan ngene prit ngono yo. Iso metu duwike kok. Ya wis aku dige conto yo kenek. Lah wong conto ae lho. Tangan iso dadi duwit. Lha ku sing do mabur kae ana SpongeBob, ana macan, ana apa maneh kae Doraemon. Niku kan hasil buah karya tangan. Iso dadi duwe, ngapunten sangat bokong ini iso dadi duwe. Nak Wantika, Wariati, Sahrini, Julia Perez, Dewi Persik, Saskia Gotik, Ayu Ting Ting, radhiyallahu anha. Bokongnya diumet nawar ini iso metu duwe. Ya Allah, wes ra usah mbakas ngarepe bokong. Subhanallah. Mangkane kula sampean mek karek matur suwun. Alhamdulillah. Sing penting urip niki disyukuri. Sing penting urip. Ayo to Bu. Sing penting melarat ya wis sing penting. Baleni melarat ya wis sing penting. Wis to sak melarat melarate wong, anggere jek urip, ana kesempatan, ana harapan dadi wong sugih. Mbah gak cerdas blas kok. Ki ngaji karo Anwar Zahid iku kudu sing cerdas. Tek tek tek tek tek tek tek ngono lho. Ayo coba pengen ngetes kecerdasane wong jelu. Melarat ya wis sing penting. Mergo sak melarat-melarate wong, angger isih urip, ana harapan dadi wong sugih. Sebalike sak sugih-sugihe wong, angger isih urip, ana harapan dadi wong. Enak muni melarat tok buanter kaya ngapokno modele. Mulane dulur-dulur sing ditakdir melarat, ojo susah-susah, ojo sedih-sedih, ojo putus asa, ojo ngersula, ojo gremeng, ojo cilik ati. Janji sik urip ana harapan dadi wong sugih. Mbah sok apan. Kapan-kapan. Sing sugih ojo sombong-sombong, ojo kemenyek-kemenyek, ojo mlete-mlete, ojo engkek-engkek, ojo angga-angga. Apa sampeyan iso menjamin lek sampean sugih sak teruse? Angger isih urip, wong sing sugih kuwi ya ana harapan dadi wong melarat. Mangkane yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Saman sing bagian terorororet ngono lho. Iki lak gak ana musike ta, musike wis bar. Sementara musike nyelek lambemu ya. Aman sing terorororet baleni yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Nah wis ngono gak apa-apa sauni-unine wong musik cangkem. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Wes kok torat-toret terus. Ora wayahe bareng torat-toret. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Mila, dulur-dulur sing ditakdir fakir ora usah nyawang sing nyuguhi ngombe. Wong sing disuguhi aku ya ora ngreken sampean ra melok disuguhi kok plonga-plongo. Dulur-dulur sing ditakdir ngapunten nggih fakir melarat ojo sedih ojo susah. Wong melarat nek iso sabar diparingi keistimewaan dening Gusti Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang kaya. Di antara keistimewaane wong melarat niku, pertama wong melarat iku dongane mandi. Cuma sayang, wong melarat iku ora patek gelem donga, kudu muring-muring mergo wis pegelen nek ngempet. Ora patek gelem donga, isine lek kudu muring-muring. Padahal wong melarat iku lek kadung gelem donga, mandi. Mula aja macem-macem karo wong melarat. Kene apa wong melarat kok dongane luweh mandi timbang wong sugih? Nggih, soale wong melarat niku insyaallah lek ndonga saged ikhlas, saged khusyuk, saged fokus, saged konsentrasi, mergo ora kakean angen-angen, ora kakean pikiran. Lah nek wong sugih biasane ndonga mboten saged khusyuk, mboten saged ikhlas, mboten saged konsentrasi, wong kakean pikiran, kakean angen-angen. Ketoke wong sugih lek ndonga Allahumma, tapi pikirane Allahumma eling jagung ora tuwa-tuwa. Allahumma icer mbako to ra iki. Allahumma kenane pari wis badhok tikus. Allahumma eling seleb, Allahumma eling montor, Allahumma eling tanah, Allahumma eling macem-macem. Lah nek wong melarat Allahumma ki Allahumma tenan. Apa eling apa wong kucing rembes ora gablek kok. Ya Allahumma tenan. Mulane mandi. Keistimewaan kedua, benjing ten akhirat, wong sugih ahli ibadah. Wong melarat ahli ibadah, podo ahli ibadai, podo mlebu swargane. Niku mlebune swarga dhisik sing melarat, kaceke 500 taun. Ya suwe. Dadi sing melarat-melaratis mlebu swarga dhisik karo bojone, wis seneng-seneng, wis guyon, wis kramas. Kok diguyu to? Ya wis andukan, wis playon, godhag-godhakan kaya film India ngono. Lah sing sugih sawi prosese, hisape dawa. Mulane sampean kula dongakno muga-muga melarat mawon. Yo ben mandi dongane ben cepet mlebu swarga. Wis. Halo. Pokoke urip niki disyukuri, alhamdulillah. Pokoke sik urip ngenae lho. Sak elek-eleke wong iki. Saelek-eleke wong angger isih urip ana harapan dadi wong apik kok sugih gak konek wong elek kok tekan sugih ora gandengane mbok gandeng-gandengno saelek-eleke wong angger isih urip ana harapan dadi wong apik lah sebalike saapik-apike wong angger isih urip ana harapan dadi wong elek mulane sing pun apik-apik kados panjenengan wong jelu ngeten iki aja mlete-mlete aja angga-angga aja kemenyek-kemenyek apa sampean iso menjamin lek sampean apik sak teruse satu ketika ada perubahan sing asale elek ngono kae iso berubah dadi apik ya bro ya asale elek iso berubah dadi apik lek sing wis apik-apik ngene iki iso berubah dadi elek berseso kurang apa waliullah kekasihe Gusti Allah santrine puluhan ewu apik-apike wong diangkat dadi wali dening Allah tapi kalah karo godane setan kalah karo nafsu matine kafir suul khotimah akhire dadi elek iku waliullah apa mana sampean trimo wali murid lha sing seelek-elek ngono kae lho bro aja didelok penampilan jobone kaya ngono jombok remen no sampean gak roh jobone ngono lek jerone tambah nemen lek lha Raden Syahid itu nalika sik dadi brandal Loko Jaya jejuluke ora karo-karuan betike Pak bareng oleh hidayahe Allah lantaran Sunan Bonang iso malik bleng dadi Sunan Kalijaga nang kae saiki sik kaya ngono dapurane lek iso oleh hidayahe Allah iso dadi Sunan Jaga Kali wero gak iso-iso dadi Sunan Jaga Kali kaya tukang mancing maksudnya lah milo anane ngaji ngeten niki kan harapane supaya kula sama niki dadi wong apik sak teruse tetep apik tambah apik tambah apik tambah apik terus ngantos mati sampai benjang sowan ngadep ngarsanipun Allah kula jenengan dalam keadaan sing paling apik namine husnul khatimah amin Allahumma amin artosipun wong kuwi wajib ikhtiar Pak selama isih urip ngapunten sing melarat lek kepengin rezekine akeh kepengin sugih ya ikhtiar kudu nyambut gawe sing mempeng dibarengi donga barengi tawakal sing sakit kepengin waras nggih kedah ikhtiar pados tombo berobat dibarengin donga kalih tawakal. Sing tesih bodoh-bodoh kados kula panjenengan kepingin alim, kepingin ngerti ilmu agama, nggih kedah ikhtiar ngaji sing temen dibarengin donga kalih tawakal. Kados Pak Tarso niki dereng kagungan putra nggih ikhtiar yo gawe terus. Ikhtiar ndonga, ikhtiar ndonga sampai diikhtiari pokok aku duwe anak nazar aku ngundang Pak Anwar Zahid larang-larang ya wis. Saking ikhtiar ngoten lho, wajib wong Kanjeng Nabi mawon niku ikhtiar jenengan kemutan nalika Kanjeng Nabi tindak hijrah bidal saking Makkah tumuju dateng Madinah digodhak wong kafir arep dipateni. Kanjeng Nabi ndelik nang jero gua. Padahal umpama Kanjeng Nabi ora ndelik, ya tetep selamat orang arah kecekel, aman Kanjeng Nabi lakon. Orang arah kalah lakon, ya padha karo Raden Gian Santang bareng ngono ku lak lakon. Ya menangan. Ngoten mawon Kanjeng Nabi seikhtiar ndelik nang jero gua. Ini artinya lek kepengin sugih, kepengin rezekine akeh, ya ikhtiar nyambut gawe sing temenanan, dibarengi ndonga karo tawakal. Aja mek ndonga tok ora gelem nyambut gawe. Pengen sugih nang masjid, sila mek nyekeli tasbih diumetno wer wer wer. Wiridan Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi wer. Pegelen Sulawesi ganti Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati wer. Katok diganti nih Sriyati, Sriyati, Sriyati wer. Ah gitu terus rezeki gludak gludak gludak gludak duit tekan dukur ora iso ngono terus ginyo wong lanang-lanang kowe mulai tok omah disengap bojomu apa sarapan nyiduk sego disenta ora usah mangan sego menure mejet kan dimplok. Lah nek sing ngapunten nembe gerah loro kepengen waras ya ikhtiar berobat tanggane dokter kalih ndonga kalih tawakal. Aja kok penyakit wis nemen ambekane wis ngkik-ngkik. Ora gelem berobat nang mek penyakit sing gawe Gusti Allah. Lara waras sing gawe ya Gusti Allah. Gusti Allah gawe waras pira wene lak ya waras. Ora gelem berobat. Insyaallah bangko. Langit ini dalam rangka ikhtiar kula jenengan iki cek tetep dadi wong sing apik. Nah, kita dongakne diulang tahun nih, didongakne sareng-sareng. Niki Pak Tarso kepingin putrine niki dados putri ingkang apik. Solihah, lek lanang solih, lek wong jelu ngarani soleh. Wong kanor yo solih. Wong jelu yo soleh, kan beda bahasa. Nah, solih itu yang bagaimana? Tak ribe kabeh wong lak ngoten to. Muga-muga anake saleh. Acara apa-apa lo ditulis, lek wedok muga-muga salihah, lek lanang muga-muga salih, no undangan ditulis, no background ditulis, no nanti-nanti biasane ditulis. Mudah-mudahan menjadi anak yang salih, salih, salih. Salih itu apa? Takrife as-salih huwal qa'im bihaqqillah wa haqqil ibad. Nah, lak gak ngerti to kowe. Mulane aku ya arah sarasan ngetokno dalil Arab yo ngono. Jenengan lek sering mirengaken ceramah-ceramah Anwar Zahid lak jawarang ngetokno dalil Arab lebih ke arah maringi pengertosan pengertosan mistakei pengertian pengertian ya senasa mangke jurusannya tekan dalil Arab tapi kulo jarang ngetokno dalil Arab niku wonten pertimbangan nih lapo kulo nek ceramah kok jarang ngetokno dalil Arab. Pertimbangan pertama sing diomongi yo plong aplongo tewasi kei dalil kolecane yo plong aplongo titu ikhlas sallallahu alaihi wasallam longak-longak buang-buang energi sekai pengertian ae. Pertimbangan nomor kali kenging nopo kulo jarang ngetok ke dalil Arab sebab kulo dewe gak patek apal. Weh soleh itu yang bagaimana gawe dalil Jawa mawon soalnya niki sing ngomong wong Jawa sing diomongin niki lak ya wong Jawa kabeh to nggih. Tapi yang bosnya nek wis do maleh dadi gibas aku ya ora roh. Mergo akhir-akhir niki akeh wong Jawa sing wis ilang jawane. Ngapunten. Akeh wong Jawa wis padha lali jawane. Akeh wong Jawa sing ora eling jawane. Akeh wong Jawa sing do gak ngerti jawane. Akeh wong Jawa wis do gak weruh jawane. Mulane kula remen sik enten model luaran-luaran ngene iki eling-eling wong Jawa, Jawa tenanan. Wong sakniki mboten nek wong Jawae do kemenyek. Silang Jawane ngomong nggih basa Jawa wis ora gelem. Bahasa Indonesia terus padahal menjelungi sore barongan. Penggaweane ya tandur ngunduh jagung. Mengkek ngomong bahasa Indonesia terus pulang pengajian bareng sama anaknya sampai rumah lupa pintu belum ditutup, marah-marah tuh ibunya, anak dimarahin tuh gimana tuh lawangnya masih mengah itu loh, sana dilebih lawangnya, cepetan mama mau ngejangan ini, jelu-jelu. Ayo tak kei dalil makhote saking syair tanpa waton. Sering kita pireng, ini ku familiar di telinga kita, sering kita baca, bahkan mau penyanyine nggih sempat nyanyi ke syair tanpa waton mau senajan ora kabeh, nek kabeh ya kesuwen ndak dikul huwailik engko mbek bocah-bocah kae. Saiki apa-apa anggar katik kesuwen ya kul huwailik sawen. Wong donga kesuwene dikul hu. Kang aran soleh, syair tanpa waton. Kang aran soleh, monggo sareng-sareng diwaos kersane sedaya pikantuk barokahipun, nggih. Lah sing boten saged, kula suwun etok-etok mangap-mangap, ya. Yo ben pantes ngono lho. Mosok liyane melok maca muni mengo kaya ape mingkem dhewe, yo saru bar dikeki mangan kok. No. Yo ben pantes paling mboten yo melok ngene kowe. Ayo Kang aran saleh yo. 1 2 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Kang aran saleh. Terus. Awakan. Ora ora iso sekan nggih. Sitoke iki, sitoke padha ae sing banter lek nyauti, oke? Sing banter. Apa ora eman? Kawe tuku banyu. Lah nek kuwi kok langsung nyaut kowe. Ayo, Kak Syair. Kang aran soleh. Terus bagus atine. Terus kawak. Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang Mbah. Ngerti ngene ra budal aku ngomong. Ayo sing banter. Kang aran saleh. Bagus atine. Kerana mapan saring ilmune. Yo terus. Awak. Mending tuku sate timbang para wedhus-wedhus sedaya ingkang minulya. Sampeyan ki aneh kok. Mung dijak syairan sing ana filosofi, ana artine, engko dironce-ronce, dimaknani bareng-bareng ora nyaut, nek wedhus kok langsung nyaut. Saya ayo tak tuntun nirokno aku timbangane mangap-mangap tok kowe. Ngentekno wektu tok ae. Ayo barengi. Kang aran saleh. Pak. Kuwi bar dikeki mangan bareng orang ngetokno. Bagus a. Nggih. Kerana mapan saring ilmune. Laku tarekat lan ma'rifate uga hakekat manjing rasane uga hakekat manjing rasane. Ibu-ibu saya dapat nilai 95. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Nggih. Ah, bapak-bapak demikian pula dapat nilai 15. Jak selawatane duweh tok. Makanya jangan salahkan kalau aku tuh ngaji di mana-mana lebih seneng sama ibu-ibu. Iya jujur, Anwar Zahid mulai dulu gak pernah tertarik sama laki-laki. Nah ini termasuk titik asimilasi nilai. Wong jelu diomongin ini radunung. Metode dari para pejuang agama di Nusantara, lek ten Jawa nggih para wali berjuang agama ning tanah Jawa, nyebarke Islam, aja-aja iman, ngencepno ihsan, niku metodene sae. Carane bagus, mboten ngangge kekerasan, mboten meksa, orang nganggo poyok-poyokan, gontok-gontokan mboten, tapi lewat akulturasi budaya. Apa sing dadi senengane wong Jawa tidak dipertentangkan, tapi ditutkan. Bener ya ditutkan ya. Ya ditutkan terus disisipi ajaran-ajaran agama secara perlahan tapi pasti alon-alon masyarakat iso nompo lah terus dicepi iman ambek ihsan sehingga mergo carane bagus Islam gampang diterima cepet menyebar lah masyarakatnya ya guyub rukun tentrem bersatu soale carane apik. Mula desamu kene iki lek kepengin masyarakat iso guyub rukun tentrem bersatu, kuwi lek ngundang kiai aja angger kowe. Lek iso golek kiai sing model ngene iki. Yo, artinya model ngene iki iku model kebijakane para wali. Ngono lho, Bro. Lho, aku lak ngomong model ngene iki to, kok gak ngomong model Anwar Zahid kok kemenyek men. Anwar Zahid bukan kiai, ya mau pak yai ngono ae. Nek wis numpak terus ngrayai. Nek kowe numpak apa sing ora ngrayai? Numpak kursi yo ngrayai, numpak sepeda yo ngrayai, numpak apa-apa yo ngrayai. Model ngene iki kuwi maksude model kebijakane para wali. Masyarakat sing mau macem-macem niku, macem-macem etnis, macem-macem watek, macem-macem kelompok, mboten dibedak-bedakke mboten. Tapi disatukan. Tidak memperbesar perbedaan tapi mencari titik kesamaan. Ngono carane. Contone ngeten. Wong Jawa biyen wis senengane gendeng-gendeng, senengane tembang. Ben gelem ngrasuk agama Islam, seneng zikir, sregep selawat, ya dijak zikir, dijak selawat sing versi tembang. Mula gampang nrimo. Sampeyan lek sik do apal to ana tembang ilir. Ilir ana cublek-cublek. Suweng ana turi-turi putih ana suluku-suluku bathok iku engko dibarengi zikir dibarengi selawat pintere para wali nek gak pinter ya gak dadi wali ya sehingga masyarakat gampang nampa makane wonten selawat versi tembang caping gunung jajal di zaman ber nggih, njur kelingan. Nggih, aku selawate gandengane ya Rabbi bil Mustofa. Ayo Bu diwaca bareng timbang ngrasani kiyaine. Nang gitu gak ngerti aku dirasani. Kok ora padha ya karo no TV. Ya sing jelas yang ganteng asline. Ayo ya Rabbi bil Mustofa caping gunung dados gak usah melu sampean aku pengen roh lambene wong-wong iki lho ben ora misuh tok ae ayo dijak selawatan bareng ya Rabbi bil nggih baligh maqasidana wis samono wae ora usah ditutukno mundak ngentekno waktu soale wis dalu. Ana meneng versi selawat perahu layar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Yuk bareng sayang, yuk. Ya Nabi salam. Nggih. Ya Rasul salam salam. Ya hang liya numpak ing dina minggu ke. Jelu dilawan ancen ledek kabeh lah ibu-ibu mungkin suka sholawat yang versi qasidah mboten napa-napa pokok lagune sae mboten sampai ngerubah makna pedotan-pedotan lagune iki lho lek menggal kalimae contoh ya Rasulullah salamun alaik didamel versi pengantin barunya Nasidaria. Sungguh senangnya pengantin baru ya Rasulullah. Monggo Bu. Ya Rasul. Teroret teroret. Eh, sakmono wae ora usah ditutukno, mundak ngentekno waktu soalnya wis dalu, wis dalu. Lah misale ana sing seneng versi Melayu, angsal mboten. Angsal ngangge lagu Melayu pokok adab sopan, tata krama, pedotane orang ngrubah makna. Misal lagu Melayu punya Siti Nurhaliza, langsung tirokke. Ya Rasulullah, salamun alaik. Terus ya Rafi. Nggih, ni wadaraji adfatai. Nggih, ratal. Wis sakmono ae ora usah ditutukno, mundak ngentekno waktu soalnya wis ya nenek kurang hot, bocah-bocah gak endang dut kena, pokoknya toto kromo oga ngerubah makna. Misal ya Rasulullah salamun alaik, yuk balik nih. Ya Rasulullah alaik. Terus ya Rafi asyani wat gih adfatai aji wis sakmu nae ora usah ditutup no, mundak ngentek no waktu soalnya wis ya. India boleh ndak? Boleh. Pokok sekali lagi lagune sing bagus, ora sampai ngerubah makna. Misal lagu India sing model kucek-kucek kotange. Lah ono to iku. Tumpai wae, lumai wae, bojone dhewe, kucek-kucek kotange. Nah iki ya Rasulullah, yuk bareng. Ya nggih, salamun ik ya rafi'asyah. Eh sakmono ae ora usah ditutukno, mundak ngentekno waktu soalnya wis nek lagune gak bagus, gak tata krama terus pedotane ngrubah makna ndak oleh. Contoh gundul gundul pacul. Kowe ora kenek kowe mbok gawe gundul-gundul pacul-cul mbok gawe ya ro ya Rasulullah salamun alaik ya ro ya Rafi asa ya ro iki lho apa iki pedotane ora pas niwata roji afata ya ci ya ci ora oleh krungu aku tak gasak sing apik. Lah marhaban ya Nurul Aini koyok sing biasa dike mahalul qiyam apik. Marhaban ya Nur Aini marhaban marhaban. Biasanya lah ngeten ke atau sama cewek-cewek fatayat biasa dimodifikasi marhaban marhaban marhaban marhaban. Biasanya ngeten marhaban ya nur aini marhaban jandal husaini. Tidak apa-apa, ojo sembarangan kumbuke lagu Mbah Dukun. Ada marhaban sedang obati nur aini, konon katanya diguna-guna husaini. Sambil komat kambet mulut marhaban karo sahlan. Tidak oleh. Gak oleh. Kene pengen ge lagu India ya sing apik, misale lagu India niku. Agi guli hoya hoben bitare unka hotahe. Anggitmu nek kiai terus gak iso ngono. Kiai saiki iki apa-apa kudu iso. Ya Allah. Sapa ngomong diombeni diombeni. Anggite wedhus apa ya. Diombeni diombeni. Lagu itu. Ake guli hoya hoben. Ini gak nganggo model ngene iki, Pak. Coro-coro ngono kae ra ngarah gelem melok ngaji. Wong ngaji niku nek saged sing tuwa ya kenek, sing nom ya kenek, bocah cilik ya iso nampa. Mulai bocah cilik, bocah nom, wong tuwa saged nampa. Sedaya tersentuh. Jajal ngaji nang mligi kanggo wong tuwa metenteng ngaji serius. Begecil-begecil ngono kae ra ngarah gelem budal ngono kae. Lah cara merangkulnya ya lewat ngeten-ngeten iki, mula sing sepuh kudu nyadari. Ngono. Aki kuli hoya hoben biasane ngoten. Pitare unka hota he kese kaho me hoya raye pyar kese hota he churururururu churururururu. Niki cocoke solawat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ayo toh. Salatullah. Kok ra penak belas. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ora usah katik mbokai churururururu churururu, ora usah. Ada yang tidak boleh dirubah karena sudah pakem, gak boleh dirubah. Contoh azan. Azan itu tidak boleh dirubah. Pertama, wajib bahasa Arab, tidak boleh ditransit ke bahasa lain. Gue neng azan buat terjemah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kena cah jelui so jadi Allah Kaudi, Allah Kaudi. Tidak oleh. Harus bahasa Arab. Lagunya harus bagus dan indah. Kenapa? Karena itu panggilan Allah, karena itu seruan Allah. Ya kudu nganggo lagu, Bro. Nggo nang azan ora mbok lagokno. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki dudu azan kowe njumet mercon kowe. Lagunya aja yang ada versi-versi kok. Nah, model Mekah Medina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu aneh model jelu kan biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Iku nek sing ngadan cah nom. Nek sing ngadan bocah umur swidak papat yo seje. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling non jelus yang kewelek ya iku. Hayalah sholat. Mentolan jongkrok no. Ono ngadan model ngono ku sing klangen ae. Wis nom-nom mile nondi? Wis mambu kuburan engko ngadan. Wis sing tuwek ora usah nyekel mik, Mbah. Bagian ngresiki telek cecek ngono ae lho. Sing nom-nom ngono sing ngadan. Manggil ngejak sholat jamaah kok ngono modele kok mentolo sing nom-nom kuwi. Wes, sing apik kaya Mekah. Hayya 'alal sholat. Lah enak to, ndek kuping iki lho rasane enak. Model Medina. Hayya 'alal sholat. Gak tak tutukno kenaan kowe karek ngrungokno tok. Aja sembarangan lagune, engko mbok gawe lagu oplosan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, digawe adzan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Gak oleh. Nek krungu aku tak ketek. Barangan pemene adzan mbok gawe lagu simalakama. Entar dituruti. Aku mati emak, digawe adzan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah. Gak oleh. Awas krungu aku tak gasaki kowe. Wis kang aran soleh, kang ora melok nyangoni ora usah cerewet ya. Engko arek ngrungokno rewel ngono. Kang aran soleh bagus atine dudu bagus cangkeme. Wong cangkeme le kadang-kadang ngomong bener iku ae ora apik. Bener omongane kabeh wong yang ngarani bener. Sedaya tiyang nggih sepakat lek omongane bener. Ngoten mawon kadang mboten sae. Masa ana omongan bener ora apik? Ana contone ibu-ibu ditakoni tanggane, "Bar kondi yu? Kongguri." "Apa nang dina yu? Mengarep." Kan bener to pancen teko ngguri apa mengarep. "Omam ndi yu? Indonesia." Wis mangan yuk, ramangan yuk matek. Iki bener kabeh kuwi omongan, tapi ora api. Paham? Uy. Kang aran soleh bagus atine, mboten bagus raine. mboten bagus panganane kuwi. Anggerane wong iki terbadokane diwasi ya. Wis bar dikeki bareng ora ngetokno wae. Kurang. Nek kurang karwane panitia takoni ngetokno neh. Lihat aku dong. Aku kan juga punya cemburu. Dudu bagus raine, bagus e wajah sak pira to? Wong lanang ketok wajahe bagus lek sek nom-nom ngono kae. Tinggi besar, atletis, kekar berotot, dempal kuning kulite sak untu-untune pisan. Brengose kaya serondeng. Sak kepel sisih, lek sek nom kuwi. Ora usah ngenteni tuwek, kena penyakit untue kepleh-kepleh brengosmu. Bagusnya wajahnya wong wadon rak senom ngene-ngene iki. Apa sing gak ro? Ora usah ngenteni tuwek, Bu, kena penyakit cacare medeni wong kok. Lha nek senom sapa sing ra ro kaya penyanyi-penyanyi niku senom. Semane yo neratapno jantung kok. Wong lanang diencep iso ndrodhok teko jero iso tuk tuk tuk ngejer sak sarung-sarunge. Lagek kena encepane, lirikane yo tambah medhotno kolor. Wong lanang dilirik ndudul kon jero dahyel pedhot kolore sak sabuk sabuke pedhot pisan. Isek enom kok. Njajal ki yo nek estuwe. Iki lendang ngene iki nek estuwe. Engkon ngadeg nang ngarepe kaca nglirik karo mengengeh. Masih ayang-ayange dhewe lak mlayu. Rumangsane mbah wewe gombel mbah sundul bolong ngono. Dudu kuwi. Kang aran soleh bagus. Antine mboten bagus duwite, mboten bagus donyane. Duwit iki apa? Donya sak pira? Hoi. Memang, memang. Kekayaan, bondo donya, kesugihan iku iso ndadekno bahagia ten donya, bahagia ten akhirat. Harta benda, kekayaan itu bisa menjadikan mulia di dunia, mulia di akhirat. Iso nglebokno swarga. Tapi bondo donya kekayaan ya iso ndadekno sengsara ten donya, celaka ndek akhirat, neraka ten akhirat. Tergantung sampean bener apa keliru lek nggunakno donyane. Eling donyaku titipane Gusti. Mila nek digambarno Bapak Ibu, kekayaan harta benda itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi jembatan yang membelah Laut Merah, membentang panjang terhampar, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, menyelamatkan. Tapi ingat, tongkatnya Nabi Musa juga bisa berubah menjadi ular raksasa yang akan menguntal kamu. Sengunae angel kata-katane yo, menguntal kamu. Saman dikai amanat bondo donya karo Gusti Allah kok bener lek nasarufno. Kae masjid dibangun urung dadi, mbok teri semen, mbok kirimi wesi. Iko pesantren butuh dana, mbok bantu. Kae duwe tanah sebagian mbok wakafno. Kae ana bocah-bocah yatim sing ngrengek-ngrengek tidak pernah mendapatkan tanggung jawab dari bapak karena udah meninggal enggak pernah dapat belayan kasih sayang ibu. Hatimu tersentuh, kamu santuni, mbok kae beasiswa, mbok bandani, mbok ragati. Bener oleh nggunakno bondo donya. Maka kekayaanmu itu akan menjadi jembatan yang mengantar kamu pada kemuliaan, akan menjadi jembatan yang mengantarkan panjenengan menuju ke syurga Allah insya insya. Tapi awas keliru lek gunakno kekayaan ge. Duite akeh ana masjid urung dadi orang reken bidek kae. Kadang nyumbang semen sak-sak njaluk kwitansi. Njaluk diumumno ape Jumatan. Ana bocah yatim keleleran ya ora direken. Maka kekayaanmu itu akan menjadi ular raksasa besok di akhirat yang akan membadok. Mau menguntal saiki membadok. Membadok kamu. Sak sugih-sugihne wong mati donyane ora digawa. Leres. Hoi. Kula sering matur bakul helm, helme lak akeh to. Mati ora ana sing heleman, Pak. Ayo sing di motor 30 kae, lek budal no kuburan sangu bane motor piro? Betapa banyak uang sugih seurep nondonyo ora iso nikmati sugih. Dia kaya tapi gak bisa menikmati kekayaannya. Jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 juta ekor dia bisa, sapi 200 juta ekor dia bisa sugih, tapi sate sak sujen nih lora wani mangan darah tinggi yo. Geopo sugih. Jangankan beli gula 1 kuintal, beli gula 100 juta ton dia mampu, tapi gula sak sendok rawani ngombe wong kenceng manis. Apa enake sugih duwite akeh tuku kursi moh sing murah-murah, kursine regane 400 juta, tapi bokonge udunen terus. Kapan lungguhe TV-ne ombo nang mripate belek ra waras-waras. Ke opo to Bu, sampean ndek bojomu ganteng gagah gede dukur, sugih tapi bojomu bendino anyang-anyangen ngono. Dudu kuwi, ngapunten tak critani. Kula gadah kanca nggih. Pengusaha muda sukses kaya raya, semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa. Niki sengaja kulo ceritakno dipundut hikmahe, dipundut pelajarane. Aku gak kok ngerasani ora. Nyeritakno barang sing ora genah cek dipek pelajarane. Semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa, hidupnya kerja kerja dan kerja, cari duit duit dan duit, numpuk donya donya dan donya, sukses dadi pengusaha sugih. Tapi maaf, ibadah ora kopen. Sugih. Tapi medit kaya endi ya ana lah pokoke wonge teko kok. Muga-muga wonge krungu. Zaman tak ceritani, mobil mewah tok ile 8. Angger ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku, regane miliatan. Villa, apartemen, hotel duwe nang ndi-ndi. Perusahaane kathah. Sugih kok. Omahe niku Bu, sampean tak ndari. Pol saking apik. Nang kula nate diundang ngaji ten griyane niku. Begitu kula nduki tekan latare ngaten iki. Kula ngadeg niku klengak, klengo kaya bento anyaran ucul. Iki omahe wong to omahe demit ya. Omah kok kaya ngene apike. Badhe mlebet niku lak wonten undak-undakane to. Tak enciki undak-undakane iki mekan kok. Lup. Njumbul wong desa. Pernik-pernik rumahnya mewah, interiornya serba lek istimewa. Mlebet meleh kula petuk bojone. Lah bojone iki yo ayu. Gak kaya ngono-ngono kuwi. Apa burek-burek ngono. Lho pantes pancen wong sugih kok bojone ayu. Tendonya niki wong sing bojone ayu ki ana telu. Titeni omonganku. Wong telu ki bojone ayu. Siji pejabat. Loro wong sugih. Telu kiai. Yang guyunem kok ora penak model. Survei membuktikan. Pejabat rata-rata bojone ayu. Jarang pejabat bojone elek. Loro wong sugih rata-rata bojone ayu. Wong wedok ora pate ayu dirabi wong sugih malah ketok ayu wong kerumat. Wong melarat kok bojone ayu ya malah elek ora kramat kok. Mlakune sendeger-ndeger. Nomor telu kiai rata-rata bojone ayu. Kadang ora mek siji kok papat. Niki bonus teko Gusti Allah. Kiai nang donya wis dikai kebungan, bojone ayu. Rata-rata kiai bojone ayu. Ana kiai kok bojone elek, nasib. Niki wong sugih kok bojone ayu, tapi ternyata Pak, donya sak monten kathah niku, Gusti Allah mentakdirkan lain. Dia belum sempat menikmati kekayaannya, mati di usia muda. Umur 37 tahun mati. Urung duwe anak, jajal. Nganggur donya sak munake, tiwas nang nglumpukno pola ira karuan. Satu-satunya sing marisi donyane ya mek bojone sing ayu kuwi to. Lah sing ngenes meneh, bojone sing ayu kuwi jebule dirabi pembantune dhewe. Nah aku iki terus mikir, ya Allah, nyambut kaya pola ira karuan, tibake mok ngenakno pembantune tok. Lah piye donya sak mono akeh dipek pembantune, mobil mewah walu ditumpaki pembantune, sak bojone sing ayu di. Kowe iki nek ora ngerti karepku mbok aja ndisiki. Dinikahi ya ditumpaki, ditumpaki kaya ora ngerti ndisiki ae. Bukan itu. Ngapunten. Jam pira iki? Hah? Lah niki kok buyare jam pira? Kaya melok nyangoni. Wis. Kang Aran soleh bagus atine, mboten bagus pangkate. Mboten bagus jabatane, mboten. Sak pira to pangkat nang donya? Jabatan donya kuwi apa? Sak dhuwur-dhuure pangkat jabatan, pol dhuwur dhewe mentok almarhum. Betul? Mbah rapat semangat tok sampean. Betul? Saiki dihormati wong diceluk al ustad, sebentar lagi pasti al marhum. Saiki dimulyak-mulyakna wong leh nyeluk sahibul fadilah was sa'adah wal karamah al mukarram kiai haji, sebentar lagi juga al marhum. Apa sing pangkat dhuwur? Jenderal to. Jenderal paling dhuwur, jenderal petak. Saking petake mulai ndas tekan bokong petak kabeh. Sebentar lagi juga al marhum kuwi jenderal apa meneh komandan hansip. Ayo sing pangkate dhuwur dhewe presiden pisan, sebentar lagi juga al marhum pemeneh kami tuwa. Halo wo. Loh, kita semua yang ada di sini pun sudah divonis Allah akan mati, betul? Vonis sudah dijatuhkan. Kari ngenteni kapan saatnya? Kapan kontra entek? Begitu kontra entek, oek mati. Ora kena dinyang. Iki lho, sing sak ayu-ayu iki lho. Termasuk sak penyanyine pisan. Saiki sik seger-seger ayu-ayu ya. Telung dino engkas kok kontra entek, oek mati. Lah kae sing sebelah mburi ibu-ibu kae sik semok-semok sehat-sehat, rong dino engkas kok kontra entek, oek mati. Kene telung dino kono rong dino. Lha iki sing nang ngarep iki lanang-lanang iki sehat-sehate ngene iki. Gagah-gagahe ngono ku. Sedina engkas kontra entek, oek mati. Kae sing nyelempit nang kono kae. Lah engko bengi jam 2 pas ndelok bal-balan kok kontra entek, oek mati. Mundak endek, mundak endek, mundak endek. Iki sing nyekel son iki. Setengah 12 bengi kok kontra entek, ya oek mati. Iki sing saking nginceng aku syuting iki. Jam 10 bengi kontra entek, ya oek mati. Sing ngomong dhewe iki kontra entek kok 100 tahun kas. Ya sik suwe. Mosok karepku to. Sing nyekel mic aku wek. Engkok suwe sekan. Ya suwe wong sing butuhno sik akeh kok. Wong sampean ora pati ana sing butuhno matek-matek ong. Mulane supaya soleh niku kudu bagus. Bagus sih atine anak mulai cili. Lah ati sing bagus kuwi ati sing piye? Ati sing bagus kuwi ati sing langgeng ilinge dateng Gusti Allah. Ati sing terus nyambung ten gene Gusti Allah. Ayo to Bu muni Allah kok abot men. Ati sing gantung nang gone Gusti Allah, tempat kita bergantung apapun mari bergantung ke Allah, pasti kuat selamanya, enggak akan jatuh. Tapi kalau bergantung kepada selain Allah, suatu saat pasti akan jatuh. Ngapunten. Sampean bergantung nang gone duit, selama isek ente duit isek gaya, isek engkek, begitu entek duite jatuh sampean. Bergantung nang donya, donyane ijek, angga entek donyane jatuh sampean. Ayo bergantung nang jabatan, sik duwe jabatan, sik dadi kami tuwa ya isek hehehe. Entek jabatan kami tuwane jatuh nek digantungno iku. Ayo ibu-ibu, sampean gantung nang bojo to. Selama jente bojo sik iso gaya sampean. Entek bojomu mati, jatuh sampean. Ngono. Sapa muni golek neh, Mong? Rupane yo mek ngono golek neh. Kowe golek neh oleh neh, entek neh bojomu mati yo jatuh neh. Golek neh, entek neh bojomu mati neh yo jatuh neh. Golek neh, entek neh bojomu mati neh yo jatuh neh. Golek neh entuk neh, bojomu mati neh entek neh yo jatuh neh. Ra payu. Apa apa bojomu lek wis tuwek, gak yo karek wis ora iso dok. Ora iso dok. Diapakno iki dok. Apa apa? Tapi lek gantung nang gone Gusti Allah gak bakal entek sak lawase. Kuat kula sampean. Nah, mulane pesenku sitok ae, Pak, Bu. Hui. Sama lek pengen anak esoli, pesen kula nggih. Mbah ra direkeno. Iku kok sedo selintas, lindi to sinomane. Wis dikai seragam bareng ngono. Ini ki bondo piro ae nyeragami sinoman bareng. Rungokno. Lek kepengin putrane sae, pesen kula, engku ya nang selintine nyekeli topi diunggahno. Jelu, jelu. Jan jelu tenan wonge yo. Rungokno. Hui. Lek pingin anake saleh, anakmu sekolahno no pondok, ojo pondok no no sekolahan. Ayo sekolah no pondok karo mondok no sekolahan niku podo no apa beda? Beda. Nek sekolah no pondok, ya sekolah, tapi sekolah ini ku no lingkungan pondok. Makanya dibimbing ustad-ustadae, ditirakati kiyaine, didongakno kiyaine, terus diingkremi karo bunyaine. Lha soalé wong wedok saiki ora pati iso angkrem kok ngendak ngendok tok. Aku ki dirungono to ora to? Anak biyen niku akhlake api-api, kene apa? Diingkremi karo ibuke, ditirakati, dirialdoi mulane netese api. Lha wong wedok saiki ora pati iso angkrem, isone ngendak ngendok. Pemane sing lanang ngrasakno angkrem, wong sing wedok angkrem, bojone angkrem ditinggal neladung babon liya sekan. Betul jere. Bojomu dhewe Pak sing ngomong. Anggitmu ana sing nglapori aku ngono to. Kenyataan yang ngono kok. Ya Allah. Mulane ya, zaman sing paling elek zamane Firaun. Wong cedhek Firaun elek, kumpul Firaun elek, merek Firaun elek, lingkungane elek. Ngono ku Gusti Allah ngutus Nabi Musa ora didohno teko lingkungane Firaun, tambah dilebokno nang jero omahe raja Firaun. Kene apa? Mergo ana kono ana wong wedok sing pinter angkrem jenenge Asiyah binti Muzahim, bojone raja Firaun. Masih toh sing tukang sisire bojone raja Firaun niku. Nabi Musa dingkremi nang kono akhire dadi apik. Lane rungokno. Sekolah nono pondok, ojo pondok nono sekolahan. Lek mondok no sekolahan, jam pelajaran sekolah wis bar, wis entek, murid liyane wis mulai kabeh, namu sik mondok no kono demek karo gendakane. Mulane sekolah no pondok karo mondok no sekolahan beda, tunggale gedhe ndase ambek ndase gedhe niku lho. Sami napa beda? Lek gedhe ndase iku gedhe ndase wong som sombong gedhe ndase, tapi lek ndase gedhe, pancen ndase gedhe. Biasane nek ndase gedhe uteke akeh, cerdas bocahe. Lah nek sampean nek pengen duwe anak cerdas, gedhekno ndase anakmu. Ngentupno tawon to tutuki bata. Timbel-mbel. Wis sing gedhe mbel-mbele kuwi. Ya Allah, wis dalile ngene wae. Jawaban, halo. Tawuran antar pelajar wonten apa mboten? Tawuran antar sekolah wonten mboten? Tawuran antar mahasiswa wonten mboten? Tawuran antar kampus wonten mboten? Kowe tau krungu ana tawuran antar santri? Tawuran antar pondok pesantren tau krungu? Mulane aman anakmu mbok delok pesantren. Ana tawuran antar kiai? Ora ana, Bro. Lah wis dalile ngono ae, dekek nduk pesantren. Wis, muga-muga wonten manfaate sing kula aturke. Kurang. Ya ngundang dhewe yo. Ora bondo kurang-kurang terus. Hah? Angket mau wis omal-amal kok. Sareng-sareng kita dongakne Pak Tar so. Hajate dikabulne Allah, tapi sing istri beda putri ingkang dipun syukuri, mugi-mugi pun dadosaken putri ingkang sholihah. Mekaten ugi sedaya putra-putri kula panjenengan. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma innaka ta'lamu dhunubana فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا قوما وجماعتنا ومن حضر في مجلسنا هذا يا الله من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير ولا تحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun kawigatosanipun sedaya lepat nan khilaf nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.